Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membaca kitab syarah Syuzur Az-Zahab. Dan sebelum itu kita merujuk dulu pembahasan yang kemarin telah kita lewatkan, yaitu tentang makna al-kalimah. Ma makna al-kalimah? Kalimah maknanya apa? Istilahan qaulun mufrad, ucapan yang mufrad. Dan pada kalimah ada berapa bahasa? Ada tiga bahasa. Yang pertama, kalimah di atas wazan apa? Nabiqah. Bentuk jamaknya apa? Kalimah. Kalim. Kemudian bahasa yang kedua? Kilmah. Jamaknya? Kilmun. Bahasa yang ketiga? Kalmah. Bentuk jamaknya? Kalmun. Demikian pula setiap isim-isim yang dia berada pada wazan fa'il, maka padanya ada berapa bahasa? Tiga. Iya, ada tiga bahasa. Kemudian kalau dia kalimat tersebut ainul fi'ilnya, huruf tengahnya adalah huruf halqi, maka ditambahkan bersamanya bahasa yang keempat. Yaitu apa? Bahasa yang keempat? Iya. Mengikutkan yang pertama ya pada apa bahasa yang bagusnya bagaimana? Menjadikan harokat huruf yang pertama seperti harokat huruf yang kedua. Seperti apa? Fakhidun. Di sini kita dapati ainul fi'ilnya huruf tengahnya kho, dan kho termasuk huruf halqi, huruf halqi. Maka ditambahkan pada contoh fakhid, banyak misalnya bahasa yang keempat, yaitu dengan dikasroh huruf pertamanya, karena disertakan kepada harokat huruf yang kedua, fikhid. Jadi ada fakhidun, ada fakhdun, ada fikhdun, ada fikhid. Adapun pada fi'il, ya, hanya ada dua bahasa, syahida dan syihida. Syahida dan syihida. Ya, kemudian sudah kita baca pula tentang makna dari al-qaul. Apa makna al-qaul? Al-lafzu dalu ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan kepada satu makna. Contohnya apa? Rajulun, farasun, baitun. Dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari al-kalimah. Telah disebutkan di awal bahwasanya kalimah adalah apa yang terdiri dari dua, ataupun yang padanya ada dua unsur. Yang pertama qaul, sudah kita lewatkan makna qaul. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mufrad. Qaulul mufrad. Wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah apa yang bagiannya, ya, bagian-bagiannya, potongan-potongannya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Kama masalna fi qaulina rajulin wa farasin. Sebagaimana yang telah kami contohkan pada ungkapan kami rajulin dan faras. Jadi rajulin dan faras adalah contoh mufrad. Karena bagian-bagian dari rajulun, ra, jim dan lam, juga faras, fa, ra, dan sin, itu tidak menunjukkan bagian makna yang dikandungi oleh keseluruhannya. Rajul dan faras, bagaimana yang akan dijelaskan di sini. Ala tara ajza'a kullin minhuma wa hiya hurufuhu ats-tsalatsatu. Idzan farada syai'un minha la yadullu ala syai'in mimma dallat 'alaihi jumlatuh. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya bagian-bagian dari dua kalimat ini, yaitu apa? Rajul dan faras. Wa hiya hurufuhu ats-tsalatsah, bagian-bagiannya adalah tiga huruf. Ya, pada rajulun ra, jim dan lam. Pada faras fa, ra dan sin. Idzan farada syai'un minha, apabila tersendiri masing-masingnya, la yadullu ala syai'in mimma dalat alaihi jumlatuh, tidaklah menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh kumpulannya. Ya, rajul maknanya jelas. Orang laki-laki yang sudah balir, ya kan? Apabila disendirikan masing-masingnya, ra sendiri, jim sendiri, lam sendiri, ada enggak maknanya? Tidak ada sedikit pun makna yang digandungi oleh rajul dari keseluruhannya. Demikian pula faras, ketika disendirikan fa, ra dan si, tidaklah menunjukkan kepada sebagian makna yang ditunjukkan oleh keseluruhannya faras. Ini namanya apa? Mufrad. Bi khilafi qaulina, berbeda halnya dengan ungkapan kami ghulamu rajul, ghulamu zaidin, budaknya zaid, ghulamu zaidin. Fa innahu murakkab. Sesungguhnya contoh ini ghulamu zaidin dikatakan murakkab bukan mufrad. Kenapa? Li'anna kullan min juz'aihi wa huma ghulamun wa huma ghulamu wa Zaidin dalun ala juz'il ma'na alladhi dalat alaihi jumlatun, jumlatu ghulami Zaidin. Ya. Berbeda halnya dengan ghulamu Zaid. Sesungguhnya ghulamu Zaid ini murakkab karena masing-masing dari dua bagiannya, yaitu yang pertama ghulam dan yang kedua Zaid, itu masing-masingnya dalun. Dal adalah isim fa'il dari dalla yadullu, dalun. Dalla yadullu, balun. Ya. Masing-masingnya adalah dalun ala juz'il ma'na, menunjukkan kepada sebagian makna yang ditunjukkan oleh keseluruhannya. Ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Ketika disendirikan jadinya ghulamu dan Zaid. Ghulam ini menunjukkan kan sebagian makna yang ditunjukkan oleh ghulamu Zaidin. Demikian pula Zaid, ini menunjukkan kepada sebagian makna yang ditunjukkan oleh keseluruhannya, ghulamu Zaidin. Maka ini dikatakan sebagai apa? Murakkab. Iya. Yang merupakan lawan dari mufrad. Di sini ada catatan kaki yang sepertinya bagus untuk kita baca ya. Nomor 5. Ya, ada yang mau baca? Atau saya baca? Iya. Kata beliau di sini menerangkan tentang makna, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Mufrad adalah apa yang bagian-bagiannya, potongan-potongannya tidak menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh seluruhannya. Ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Apa yang bagian-bagiannya tidak menunjukkan kepada bagian makna yang ditunjukkan oleh seluruhannya. Syamila dzalika thalathata anwa'. Ini mencakup tiga macam kalimat-kalimat yang mufrad. Awaluha ma la juz'a lahu aslan. Yang pertama adalah kalimat yang dia tidak memiliki bagian sama sekali. Ini pun masuk ke dalam penamaan mufrad. Contohnya hamzah istifham atau mazaidun. Sini hamzah adalah apa? Mufrad. Ya. Walamul jar juga lamul jar. Hadzal kitabu li Muhammadin. Wa fa'ul 'atif dan fa' 'atifah. Ja'a Zaidun fa Muhammadun. Ini juga sama disebut dengan apa? Mufrad. Ya. Tapi dia masuknya kepada bagiannya tidak memiliki potongan-potongan. Hanya satu huruf. Wa tsaniha yang keduanya ma lahu juz'un lakinnahu la yadullu 'ala syai'in aslan. Yang kedua adalah apa yang dia memiliki bagian-bagian, potongan-potongan hanya saja. Potongan-potongan ini, bagian-bagian ini tidak menunjukkan kepada sesuatu pun, sedikit pun. Seperti Zaid, Ibrahim, apabila dipecah-pecah, maka jadilah za, ya, dal. Tidaklah dia menunjukkan sedikit pun dari makna yang dikandungi oleh keseluruhannya Zaid. Demikian pula Ibrahim. Fa inna kulla wahidin minhuma, sesungguhnya masing-masing dari keduanya, Zaid dan Ibrahim, du ajza'in, memiliki bagian-bagian. Hiya huruful lati yata'allaf minha, yaitu huruf-hurufnya yang dia tersusun darinya. Wa hadhihi al-ajza, dan bagian-bagian ini min nahiyati kaunihi ajza la tadullu ala syai'in aslan. Dari sisi dia merupakan bagian-bagiannya tidaklah menunjukkan kepada sesuatu pun dari makna sama sekali. Wa salisuha, yang kedua masuk juga kepada penamaan mufrad, ma lahu ajza'un tadullu ala syai'in walakinnahu laisa juz'ul ma'na alladhi tadullu alaihi al-jumlah. Yang ketiga adalah apa yang dia memiliki bagian-bagian yang menunjukkan kepada sesuatu makna, hanya saja makna yang ditunjukkan adalah bukanlah bagian makna yang ditunjukkan oleh jumlah atau keseluruhannya. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Abdullah, ada orang namanya Abdullah. Ini Abdullah ini mufrad atau murakkab? Ya, ya bisa mufrad bisa murakkab dia. Abdullah. Di sini kita katakan mufrad. Mengapa dikatakan mufrad? Padahal kalau dipisahkan ataupun disendirikan jadilah Abdul. Dan lafzul jalalah Allah. Ada mananya gak ini Abdul dengan Allah? Ada. Cuma meskipun ada maknanya, tidaklah dia menunjukkan sedikit pun dari makna yang dikandungi oleh keseluruhannya. Abdul 6 orang. Abdul hamba. Lafzul jalalah Allah. Beda gitu menunjukkan maknanya. Abdullah. Nama orang. Zat. Seorang laki-laki yang dinamai dengan nama ini. Sedangkan Abdullah. Abdul ada makna itu hamba. Lafzul jalalah Allah. Hamba yang disandarkan oleh Allah. Tidaklah menunjukkan sedikit pun dari yang dikandung oleh Abdullah. Sudah ya? Iya. Tapi kalau kita niatkan Abdullah bukan nama orang, umum baru dia murakkab. Kenapa? Karena bagiannya menunjukkan sebagian yang ditunjukkan oleh seluruhannya. Iya. Abdullah. Iya. Jadi Abdullah ini bisa memungkinkan dikatakan mufrad, bisa memungkinkan dikatakan apa? Murakkab. Kapan dikatakan Abdullah mufrad? Ketika dia dijadikan sebagai nama orang. Ketika dijadikan sebagai nama orang, maka potongan-potongannya tidaklah menunjukkan kepada Abdullah itu. Zat yang dinamai dengan nama ini. Ataupun kalau kita jadikan Abdullah mudhaf ilai, bukan nama orang, mutlak umum gitu hamba Allah, maka dia menunjukkan sebagiannya kepada sebagian makna yang dikandungi oleh keseluruhannya. Juga contoh yang lain, ta'abbatu syarra. Di sini nama yang diambil dari musnad musnad ilaih. Namanya apa ini? Murakab apa? Murakab isnadi. Ta'abbatu syarra artinya seorang yang dia menyembunyikan kejelekannya di ibad ketiak. Tapi sudah dijadikan nama. Ya, ta'abbatu syarra. Sudah dijadikan nama. Nama orang. Ini juga sama dikatakan apa? Mufrad. Ta'abbatu syarra. Nama orang ini. Ya, kalau seandainya dipisahkan masing-masingnya ta'abbatu dan syar. Ini menunjukkan mana enggak? Ada maknanya. Tapi tidak menunjukkan kepada makna orang tadi. Ini ta'abbatu. Artinya menyembunyikan. Syarra kejelekan. Iya. Juga qadhi khan. Qadhi dan khan. Ini bahasa. Seperti dia menjadi India ya. Qadhi khan. A'laman. Yang mana semuanya adalah nama-nama. Fa'inna kulla wahini min hadhi thalathati dhu juz'aini. Sesungguhnya setiap satu dari tiga contoh kalimat ini, Abdullah, ta'abbatu syarra, qadhi khan, itu memiliki juz'ain, dua bagian. Wa kullu juz'in minhuma yadullu ala ma'na, dan masing-masing bagian dari keduanya menunjukkan makna. Walakin hadzal ma'na alladhi yadullu alaihi al-juz' laisa juz'ul ma'na, laisa juz'ul ma'na alladhi tadullu alaihi jumlatul lafaz. Hanya saja makna ini yang ditunjukkan oleh bagian-bagiannya, abad, lafzilah Allah, ta'abab dengan syar, qawdi dan khon, hanya saja gimana ini? Hanya saja makna ini yang ditunjukkan oleh bagian-bagiannya bukanlah makna yang dikandungi oleh sebagian makna dari seluruhannya. Iya, itu ini. Beda ya. Fahadhil anwa'u thalatha dakhilah fil mufrad. Tiga macam ini masuk ke dalam penamaan mufrad. Fil makna al-mazkur, dengan makna yang telah disebutkan. Ya. Harus baca nih bentuknya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Ya, makna mufrad. Jadi kalau dikatakan Abdullah itu mufrad atau murakab, ditanya dulu. Abdullah ini dimaukan di sini nama orang atau bukan gitu. Ya, kalau nama orang mufrad. Kalau bukan ini dimaukan bukan nama orang, maka dia murakab. Wal makna tsani lughawi. Makna tsani maksudnya makna tsani dari apa? Makna yang kedua. Dari apa? Dari kalimah. Iya. Tadi kan telah sebutkan makna mufrad. Mufrad ya afannya. Mufrad atau kalimah? Kalimah ya. Iya, kalimah, dari kalimah ya. Tadi kan makna pertama disebutkan di sini oleh beliau. Al-kalimah qaulul mufrad, ya, itu makna istilah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebutan makna al-kalimah lughatan. Wal ma'na tsani, iya. Wal ma'na tsani adapun makna yang kedua dari kalimah yaitu lughawi, makna secara bahasa. Wa huwal jumlatul mufidah, adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah yang terdiri dari mustad dan mustad ilaih. Qala Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, nanti akan datang penjelasan makna dari kalla. Isyaratun ila qawli al-qail rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Isyaratun di sini khabar. Ya, rabbnya khabar dari mubtada mahdhuf, taksinya hadza isyarah. Kalla innaha kalimatun. Ini yakni kalimah adalah isyarah kepada ucapan orang yang berkata dalam ayat sebelumnya, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'ali amalu sholihan bima taraktu, agar aku bisa beramal soleh pada waktu-waktu yang dahulu kami tinggalkan. Iya. Wa kalla fil arabiyyah ala thalathati awjuh. Ah, di sini seperti yang beliau sebutkan dalam pembukaan, itu bahwasanya tidaklah beliau melewati satu lafaz yang dianggap asing, melainkan beliau sebutkan apa penjelasannya agar hilang keasingannya. Kalla fil arabiyyah ala thalathati awjuh. Kalla dalam bahasa Arab memiliki tiga sisi, tiga makna. Yang pertama harfu rad'in wa zajrin. Yang pertama dia adalah huruf rad' dan zajr. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Aisyah Muhyiddin ya. Penjelasan makna dari rad' dan zajr kata beliau di dalam catatan kaki. Rad' adalah talabul mutakallim bi hadha lafzi min mukhatabihi al-intihaa wal kaf an fi'lin. Ya, rad' adalah talabul mutakallim. Permintaan dari mutakallim, seorang pembicara dengan lafaz ini, lafaz kalla. Ya. Min mukhatabihi dari orang yang diajak bicara, al-intihaa agar dia berhenti, wal kaf dan menahan diri dari perbuatan. Apa terjemahannya yang paling bagus dalam bahasa Indonesia? Rojah. Iya. Berhentilah gitu ya, apa ya? Talabul mutakallim, tuntutan dari mutakallim dengan lafaz ini dari orang yang diajak bicara agar dia berhenti dan menahan perbuatan. Cukup gitu ya. Wa zajr, kemudian zajr maknanya talabul kaf wa tarkul fi'l bi syiddah. Iya, tuntutan untuk dia menahan diri dari berbuat dan meninggalkan perbuatan tersebut dengan tegas. Cukup-cukup bagaimana ya? Terjemahannya bagusnya. Cukup gitu ya. Kalla, cukup. Innaha kalimatun wa qailuha. Cukup, jangan teruskan. Iya. Sesungguhnya itu adalah kalimat yang dulu ya, dia ucapkan. Ataupun yang dia ucapkan. Iya. Nah, itu makna yang pertama. Dari apa? Kalla. Harfu rada' wa zajr. Yang kedua, wa bi makna haqqo, ataupun dia bermakna haqqo. Pasti. Iya. Wa bi makna i, ataupun bermakna i. Naam. I di sini harfu jawab. Seperti wa yastambiuna ka haqqun hu qul i wa rabbi. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan haqqun hu, apakah hari kiamat itu pasti terjadi? Qul i, kata ana naam. I naam. Fal awwalu kama fi hadhil ayah, maka makna pertama dari kalla yaitu rada' wa zajr adalah sebagaimana yang dikandungi dalam ayat ini. Kalla innaha kalimah, cukup. Ya. Ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan. Maknanya adalah intahi an hadhil maqalah. Berhentilah kau dari mengucapkan ucapan ini. Ucapan penyesalan. Ingin bisa kembali lagi ke dunia. Fala sabila ila rujur, karena tidak ada jalan untuk bisa kamu kembali ke dunia. Wasani, adapun makna kalla yang kedua yang maknanya haqqo adalah pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha. Haqqo. Mesti ataupun pasti. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya. Ai haqqo, yakni makna haqqan. Innal insana layatgha. Kenapa di sini kalla dibawa kepada makna haqqo bukan kepada makna rada' wa zajr sebagaimana pada yang pertama? Idlam yataqaddam ala dzalika ma yuzjar anhu, karena ayat ini tidak didahului oleh sesuatu yang perlu dicegah darinya. Kada qala qaumun, demikian alasannya dikatakan oleh satu kaum dari ahli nahwu. Wa qad i'tarabu ala dzalika wa qad turiba ala dzalika bi anna haqqan tuftah anna ba'daha. Tapi pendapat ini yang mengatakan bahwasanya kalla dalam contoh ayat ini dibawa kepada makna haqqo itu dikritiki. Ya. Yaitu bahwasanya di anna haqqan, bahwasanya haqqan tuftah anna ba'daha. Anna itu di fathah ketika datang setelah haqqo. Ya, bahwasanya haqqo tuftah anna. Anna di fathah ketika datang setelah haqqo. Seperti antum lihat dalam catatan kaki. Iya. Ahaqqan anna jiratana istaqallu faniyatuna wa niyatuhum fariqu. Di sini datang setelah haqqo anna, maka mesti di fathah karena dia sebagai mubtada ditakwil menjadi apa, masdar mufrad. Ahaqqan anna jiratana istaqallu faniyatuha faniyatuna wa niyatuhum fariqu. Apakah benar bahwasanya tetangga kami istaqallu hendak rihlah meninggalkan tempat ini? Faniyatuna wa niyatuhum fariq, sehingga niat kami, tujuan yang hendak kami tuju dan niat mereka, tetangga kami, berbeda. Yang dia mau kemana, saya mau kemana. Ya. Di sini datang setelah haqqo anna, maka mesti di fathah, enggak boleh dikasr inna. I'rabnya bagaimana? I'rabnya haqqan, di situ dzaraf. Ya, pada mahalnya rafa' sebagai khobar yang didahulukan. Sedangkan anna bersama yang telahnya ditakwil menjadi apa? Masdar. Di'rab sebagai mubtada muqaddam. Sebagai mubtada i'rabnya. Ya, kita tahu mubtada harus bentuk apa? Berbentuk mufrad. Dan anna itu ketika masuk pada jumlah merubah jumlah tadi menjadi mufrad. Adapun inna ketika masuk pada jumlah itu tetap kondisinya dia sebagai jumlah. Sebagai jumlah tidak merubah posisi dia sebagai jumlah. Adapun anna kalau masuk pada jumlah menjadi mufrad. Ya, seperti dalam contoh misalkan yu'jibuni ya anna zaidan qa'imun. Yu'jibuni anna zaidan qa'imun. Mengagumkan saya bahwa saya Zaid berdiri. Harus anna, enggak boleh inna. Kenapa? Karena dia ditakwil sebagai isim mufrad fa'il, sebagai fa'il dari yu'jibuni. Yu'jibuni berarti qiyamu zaidin. Tapi kalau inna enggak boleh karena dia tetap ya tidak merubah kondisi Zaidun Qayyum sebagai jumlah. Ya nanti barangkali tempat yang lain lah, barangkali ini kurang paham. Ya, kita lewatin dulu. Al-Muhim yang mengkritiki atau punya tidak setuju untuk dibawa kalla kepada makna haqqa adalah karena haqqa itu apabila datang setelahnya anna maka mesti di fathah, enggak boleh dikasrah. Sedangkan dalam ayat ini dikasrah ya kan, kalla innal insana layatwa. Ya berarti tidak boleh dibawa kalla dibawa kepada makna apa? Haqqa. Ya. Tapi ini bisa dijawab juga, bisa dijawab dengan jawaban itu bahwasanya meskipun di situ kalla maknanya haqqa tadi beda. Kalau haqqa itu isim, kalau kalla huruf. Iya. Dan tidaklah disamakan antara sesuatu yang diserupakan dengan apa yang dia diserupakan dengannya, mesti sama hukumnya. Haqqanya haqqa, kalla kalla hanya sama pada maknanya, hukumnya dalam lafaz ya berbeda. Bisa juga dijawab dengan jawaban seperti ini. Ya, meskipun maknanya sama tapi kan beda hakikatnya. Yang kalla musyabbah, sesuatu yang diserupakan, ya kan? Haqqanya musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan dengannya. Ini hukumnya enggak mesti sama antara musyabbah dengan musyabbah bih. Sudah paham? Ya, boleh bisa dijawab dengan jawaban seperti itu. Juga haqqan isim sedangkan kalla huruf. Oh, ya. Sehingga tidak mesti ya disamakan dalam hukum. Iya, semoga bisa dipahami. Wa kadzalika ala, di sini sepertinya ada kekeliruan, wallahu alam, kekeliruannya apa dari bagian percetakan ataupun dari Ibnu Hisyam. Lupa. Karena diteliti oleh ulama yang lain di dalam kitab Al-Mughni yang merupakan kitab rujukan utama milik Ibnu Hisyam, tidak ada di situ ala yang bermakna haqqo, adanya ama, sehingga yang benar bukan ala tapi ama. Ama. Demikian pula ama allati bima'naha, yang mana ama di situ bermakna haqqo juga di fathah anna setelahnya. Ya. Di fathah anna setelahnya seperti dalam contoh ya. Di contoh yang lain itu ama ya anna jirotana, bukan pakai haqqo. Ama anna jirotana istaqallu. Ya, ama anna jirotana istaqallu. Ya. Jadi ama di situ maknya adalah sebagai ganti dari haqqo. Hamzahnya istifham seperti ucapan antum haqqo. Jadi ama seperti haqqo sama maknanya. Jadi hamzahnya istifham, maknya itu maknanya haqqo. Syai dibawa kepada mana syai? Yaitu haqqo. I'rabnya sama dengan ahaqqo. Iya. Ada khilaf di antara ulama ahli nahwu. Makna haqqonya itu apa? Diambil dari maknya saja atau dari gabungannya ama? Ada yang mengatakan ama itu gabungan dari hamzah dan ma, itu maknanya haqqo. Tapi yang lain mengatakan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hisyam. Hamzahnya hamzah istifham, maknya bermana haqqo. Iya. Nah, kita lanjutkan. Fakadha yanbaghi fi kalla. Demikian pula seharusnya pada kalla. Karena dia bermakna ala haqqo seharusnya. Iya, setelahnya anna. Adapun dalam ayat ini dikasrah berarti bukan maknanya haqqo gitu. Iya. Wal aula an tufassar kalla fil ayah bi ma'na ala allati yustafsahu biha al kalam, kata Ibnu Hisyam. Yang lebih utama adalah bahwasanya kalla dalam ayat ini, kalla innal insana layatgha, adalah agar kalla di sini ditafsirkan pada ayat ini dengan makna ala allati yustafsah biha al kalam, yang makna yang mana ucapan itu dibuka dengan ala. Ketahuilah ala inna tahu. Sedikit lagi ya. Kata beliau Ibnu Hisyam rahimahullah, yang lebih utama adalah kalla dalam ayat ini, kalla innal insana layatgha, adalah agar dia ditafsirkan dengan makna ala yang dibuka dengannya kalam, yang sering diterjemahkan ketahuilah. Ala ya. Inna awliyallahi la khaufun alaihina, seterusnya seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Wa tilka tuksar ba'da inna, dan itu kalla dengan makna ala itu dikasrah setelahnya inna. Iya. Wa tilka tuksar ba'daha inna. Adapun kalla dengan makna ala itu dikasrah setelahnya inna, sebagaimana inna yang datang setelah ala dikasrah. Nahu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inna di sini. Ya, setelah ala. Demikian pula kalla dengan makna ala. Maka dia dikasrah juga. Ya. Wa salis qabla al-qasam. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari kalla yaitu apa? I. Di mana itu terjadi? Makna kalla dengan makna i. Qoblal qasam, yaitu ketika jatuh sebelum qasam. Sebelum qasam sumpah. Kalla wal qamar, na'am demi bulan. Nah ya, na'am wal qamar. Na'am demi bulan. Ma'nahu i wal qamari demi na'am demi bulan. Kada qala an-Nadhr Ibnu Syumail, demikian dikatakan oleh An-Nadhr Ibnu Syumail, wa tabi'ahu jama'atun minhum Ibnu Malik, dan ini pendapat diikuti oleh sekelompok dari ahli nahwu di antara Ibnu Malik. Walaha ma'na rabi', dan bagikanlah ada makna yang lain yang keempat, yaitu takunu bi makna ala, yaitu dia bermakna ala, ya. Bermakna ala. Berarti dengan anggapan bahwasanya yang pertama maknanya apa? Rada' dan zajr, yang kedua haqqo, yang ketiga i, yang keempat apa? Ala. Iya, tanggung ya. Wa inna harfu ta'kidin yang sebut isma bil ittifaq. Ya, kemudian i'rab yang setelahnya ala inna awliya'a. Kalla apa tadi? Innaha kalimatun huwa qailuha. Iya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Inna i'rabnya harfu ta'kid yang sebut isma bil ittifaq. Huruf ta'kid yang menasabkan isim dengan kesepakatan ahli nahwu. Wa yarfa'ul khabara. Ya, dan dia merafa'kan khabar. Khilafan lil kufiyyin, berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah. Ya. Di sini khilafan i'rabnya sebagai maful mutlak, takdirnya ukhalifu khilafan. Ukhalifu khilafan juga bisa diaras sebagai hal, takdirnya aqulu dzalika mukhalifan, aqulu dzalika mukhalifan, ditakwil menjadi mukhalifan. Wa dhamir ismuha, kemudian innaha hanya sebagai isimnya inna, wa huwa raji' ila al maqalah. Kalla innaha, ha ini kembalinya kepada maqalah, ucapan yang sebelumnya tersebut dalam ayat sebelumnya, yaitu rabbirji'un. Ya. Wa kalimatun khabaruha, dan kalimat khabarnya inna, huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, jumlah huwa qailuha itu dari mubtada khabar pada maudhi'nya rafa', dia sebagai sifat dari kalimat, sebagai sifat dari kalimat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, mubtada khabar, huwa mubtada, qailuha khabarnya dijadikan sebagai sifat, sifat dalam bentuk jumlah. Ya, wa kadza sya'nul jumla, wa kadza sya'nu al jumal al khabariyah, demikian keadaan jumlah-jumlah khabariyah yang datang setelah nakirah. Jadi ada kaidah, kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah isim yang nakirah, maka dia diaras sebagai sifat. Kalau datang setelah ma'rifah, diaras sebagai hal. Dan di sini huwa qailuha datang setelah nakirah, setelah kalimah. Kalimah yang nakirah kan? Datang setelah jumlah, maka dia diaras sebagai apa? Sifat. Ya. Sehingga diterjemahkan kalimat yang dia ucapkan. Ya. Mana tadi? Sama. Wa amma ba'dal ma'arif fahi ahwal, adapun jumlah-jumlah yang datang setelah isim-isimnya ma'rifah, maka di i'rab sebagai hal. Contohnya Zaidun yabhaku, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Di sini yabhak jumlah fi'liyah kan, di situ mengandung fa'il, takdirnya huwa kembali kepada Zaid, dan datang yabhaku jumlah fi'liyah setelah yang ma'rifah itu Zaid, maka dia di i'rab sebagai apa? Hal. Jadi yabhaku itu adalah jumlah fi'liyah fi mahali nasbin alal hal, sebagai hal, demikian ya, bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, mungkin tidak ada yang sulit ya, subhanallah bihamdik, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.